Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kitabun nafaqat, yakni masih terkait nasihat untuk kita semuanya, terkhusus adalah seorang suami yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya, ya, baik secara lahir dan batin. Karena suami, kata Allah Azza wa Jalla, ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Seorang suami itu adalah para pemimpin, pemimpin bagi para wanita, para istri-istri. Oleh karena itu, di antara tanggung jawab besar seorang pemimpin, seorang suami terhadap keluarganya, yang Allah Ta'ala telah jadikan sebagai kelebihan dan keutamaan kaum lelaki daripada kaum wanita, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Pemimpin dikarenakan Allah Ta'ala telah melebihkan keutamaan atas kaum lelaki daripada kaum wanita. Karena sebab, ma angfaku, apa yang telah mereka infakkan, mereka belanjakan dari harta-harta mereka sendiri untuk istri-istri mereka dan anak mereka. Oleh karena itu, seorang muslim sebagai hamba Allah yang ingin selamat di dunia wal akhirah, dia akan berusaha menjadi pemimpin yang baik. Dia akan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dalam memimpin keluarganya. Dan di antara tanggung jawab seorang pemimpin adalah memberi nafkah kepada keluarganya. Ya. Kenapa kita angkat permasalahan ini? Karena banyak di zaman seperti ini, kadang kondisi terbalik. Justru yang memberi nafkah itu adalah pihak wanita. Seorang istri rela bekerja, ya, berusaha mencari nafkah untuk mencukupi dirinya, anaknya dan suaminya. Sementara suami kadang justru malah dia melupakan kewajibannya. Ya. Maka kita harus mendudukkan segala hukum dengan adil. Karena Islam agama yang adil. Aturan-aturannya penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmah, kebaikan, keselamatan di dunia wal akhirah. Ya, ini penting, ya. Jangan sampai seorang mendudukkan sesuatu tidak pada hukumnya. Maka di sini memberi nafkah terhadap keluarga bagi seorang suami telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla secara dalil minal Quran dan juga dari sunnah dan ijma'. Adapun dari Al-Quran bisa dilihat dalam surat At-Talaq ayat ke-7. Ya. Surat At-Talaq ayat ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman, liyunfiq du sa'atim min sa'atih. Liyunfiq agar memberi infak, nafakoh. Yakni kata Syekh Nasir As-Sa'di, al-ghani man ghanahullah. Agar memberikan nafakoh du sa'atin, orang yang memiliki kecukupan, min sa'atih, dari kecukupan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wa man qudira alaihi rizqah, dan orang yang ditakdirkan diberikan oleh Allah ujian sempitnya rezeki, falyunfik mimma atahu Allah. Ya, dia berikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari rezeki. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebankan sebuah kewajiban kepada sebuah jiwa illa ma ataha, kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Sehingga agama Islam agama yang adil. Sekalipun suami disuruh memberi nafkah, namun Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Allah tidak membebankan sebuah kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Allah menghibur kepada kita, sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan urusan seorang hamba itu akan dimudahkan setelah dia mendapatkan kesulitan. Ya. Ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, hadhihi bisyaratun lil mu'assirin. Ini kabar gembira bagi para suami-suami, ya, yang diberikan tugas oleh Allah memberi nafkah kepada keluarganya ketika kondisi rezeki sedang sempit sulit, ya. Sehingga jangan berputus asa. Hendaklah dia terus berusaha menjalankan kewajiban Allah. Kenapa? Karena ketika kondisi sulit akan datang kondisi yang Allah Ta'ala berikan padanya kemudahan. Sebagaimana firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya adanya kesulitan akan datang kemudahan. Ya. Tidak selalu seorang itu na'am kondisinya sulit, sempit, tapi akan ada jalan keluarnya ketika dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya. Karena Allah Ta'ala menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, menjalankan perintah dengan ikhlas, ya, dia mencari nafkah untuk keluarganya, dan dia berusaha memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, ya. Dia bertakwa kepada Allah dalam rangka menjalankan perintahnya. Maka Allah Ta'ala akan jadikan ketakwaannya, yakni ketika dia tunduk karena menjalankan perintah-perintahnya, ikhlas mengharap pahalanya di atas bimbingan sunnah nabinya, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Ya. Ini dalil dari Al-Quran, adapun dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sedang haji wada, haji perpisahan, itu hadis Amr ibn al-Ahwas. Maka di saat beliau memberikan khutbah kepada para sahabat, beliau menasihati kepada para sahabat Di antara nasihat tersebut adalah ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ala ketahuilah wahai para sahabat, wa haqquhunna 'alaikum, dan hak mereka atas kalian, hak para istri atas kalian, an tuhsinu ilayhinna, agar kalian berbuat ihsan. Berbuat ihsan yakni berbuat baik, ya, kepada para istri-istri itu. Fi kiswatihinna, pada pakaian-pakaian yang kalian berikan kepada mereka. Wa ta'amihinna, dan makanan-makanan yang kalian berikan kepada mereka. Ya. Oleh karena itu disebutkan di sini dalam lafaz yang lain, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Diterangkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah hadis ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini barakallahu fikum disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dan sahih Tirmidzi, bahwa kata Syaikh Utsaimin, seorang suami adalah yang memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, sekali lagi, suami itu yang memberikan belanja nafkah kepada istrinya. Ya. Hatta law kanat ghaniyah, sekalipun istrinya itu wanita yang kaya. Ya. Walau kanat muwazzafah, atau istrinya itu mungkin punya pekerjaan tetap yang dengan pekerjaan itu dia mendapatkan hasil. Mungkin dia wanita yang bisa menjahit misalkan di rumahnya sambil momong anaknya gitu ya, dapat pesanan order, pesanan pakaian ya, sehingga dari jahitnya itu dia dapat apa namanya, penghasilan misalnya. Maka walaupun kondisi istri punya penghasilan seperti ini ya, karena dia wanita yang mungkin semangat mencari nafkah untuk dirinya, karena mungkin suaminya pasan, ya serba ngepas begitu. Maka yang seperti ini tetap kata Syaikh Utsaimin, bagi seorang suami untuk tetap memberi nafkah kepada istrinya. Ya, maka di sini. Bagaimana kok seorang wajib memberi nafkah kepada suaminya padahal suaminya sudah memiliki penghasilan atau dia punya kelebihan harta? Nah, nafkah kepada istri maksudnya. Iya, nafkah kepada istri. Tetap seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kenapa? Karena itu kewajibannya. Merupakan kewajiban bagi sang suami. Bagaimana kisah yang sudah pernah kita ceritakan, Ibnu Mas'ud memiliki istri namanya Zainab ya. Ya, karena Ibnu Mas'ud orang yang fakir, maka Zainab ingin bersedekah dari hartanya. Ya, maka dalam hal ini tidak mengapa seorang istri yang punya kelebihan harta dia itu memberikan nafkah kepada, infak kepada suaminya, karena mungkin suaminya lebih fakir. Sekali lagi, jadi dia memberikan nafkah kepada keluarga, harta ini sesuai dengan kemampuannya, karena itu kewajiban baginya. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, ini dalil dari hadis ya, bahwa mereka para suami-suami punya kewajiban yang diberikan kepada para istri berupa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, rezeki, pakaian, makanan dengan cara yang ma'ruf. Adapun dalil secara ijma', ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni jilid yang ketujuh, amal ijma'u fattafaqa ahlul ilmi ala wujubi nafaqati zawjat ala aswajihinna Adapun ijma, maka sepakat para ulama tentang wajibnya nafkah, nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri-istri. Ya. Naam. Sehingga barakallahu fikum, seorang suami memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada sang istri, dan ini merupakan perkara yang ijma' sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Juga Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya jilid yang ke-9, fan'aqada al-ijma' 'ala al-wujub. Kata Ibnu Hajar, telah sepakat ijma' tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Tayib. Poin yang kedua, pahala seorang suami memberi nafkah kepada keluarga. Nah, apa sih keutamaannya? Karena seorang hamba ingin mendapatkan keutamaan. Terkhusus adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana disebutkan yang pertama, beberapa keutamaan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang mau menafkahi istrinya itu akan mendapatkan jannahnya Allah, ya, akan mendapatkan surganya Allah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man anfaqa zaujaini fi sabilillah, siapa saja yang menafkahi dua istri di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dipanggil dari pintu-pintu jannah. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai hamba Allah, hadza khairun. Ini adalah kebaikan. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 1897 dan Muslim, Imam Muslim mengeluarkan nomor 1727. Ya. Diterangkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, makna siapa saja yang memberi nafkah, memberi belanja kepada dua istrinya, ya, zaujaini, ya, yakni qala ahlul ilmi, man anfaqa syai'aini min naw'in wahid, ya, yakni nahwa dirhamaini au dinaraini qamisaini au hamala ala dabataini. Maknanya kata Imam Ibnu Abdul Bar, berkata ahlul ilmi, siapa saja yang memberikan nafkah syai'aini dengan dua hal dari satu jenis barang yang diberikan kepada istri, seperti dirhamain, dua dirham, au dinaroin atau dua dinar, au komisoin atau dua komis, ya, au ala dabatain, dua kendaraan. Ini di antara tafsir Imam Abdul Bar. Ya. Demikian pula Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, al-murad bizzawjain infaq syai'aini, memberikan nafkah dengan dua hal dari satu jenis, min sinfin wahid. Ya. Adapun makna fi sabilillah artinya ai fi talabi sawabilillah. Dia mengharap pahalanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka barakallahu fikum, sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri orang yang ikhlas. Ya. Ini pentingnya ikhlas. Orang infak, sedekah perlu diniati apa? Ikhlas. Termasuk menginfakkan harta, memberi uang belanja, kecukupan kepada istri, akan menjadi pahala kalau diniati apa tadi? Fi sabilillah. Mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka Ibnu Hajar menerangkan dalam Fathul Bari-nya, kalau dia infak sekedar niatnya adalah bukan diniati ibadah, maka pahalanya itu tidak didapat secara otomatis, namun dia mendapatkan sebuah kebaikan berupa gugurnya kewajiban. Dia telah menjalankan kewajiban tapi tidak dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah pahala. Ya. Karena lafaz tadi adalah lafaz yang menunjukkan seorang itu mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abi Mas'ud Al-Ansari. Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Apabila seorang muslim, idza anfaqa al-muslimu, apabila seorang muslim memberikan nafaqah dengan sebuah nafkah untuk keluarganya, dan dia yahtasibuha, sekali lagi orang muslim tadi mengharap pahalanya. Ketika dia mengharapkan pahala dari uang belanja atau nafkah kepada istri, maka dinilai oleh Allah kanat lahu shadaqah. Maka nilainya adalah sebagai sedekah. Ya, jadi tadi keutamaan pertama dia mendapatkan pahala jannah, yang kedua barakallahu fikum dinilai sebagai sebuah sedekah. Ya. Sedekah yang barakallahu fikum salah satu bagian yang wajib. Ya, kenapa sedekah yang wajib? Karena sudah disebutkan tadi bahwasanya barakallahu fikum orang yang memberikan nafkah untuk keluarganya dan diniatkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan pahala karena dia telah barakallahu fikum meniatkan sedekah tersebut mengharapkan ujur indallah. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi tentang makna yahtasibuha, afada man tuqahu anna al-ajra fil infaq innama yahsulu bi qasdil qurbah. Kata Imam Al-Qurtubi, makna yahtasibuha dalam hadis ini diambil faedah bahwa dari bentuk ucapannya itu lafaz yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dinilai sebagai sedekah. Itu barakallahu fikum kalau dia meniatkan sebagai amalan yang ikhlas. Yahtasibuha. Wa innama yahsul. Tidak lain dia dapatkan pahala karena sebab bertujuan al-qurbah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sawa'un kanat wajibah aw mubahah. Entah itu yang berbentuk perkara yang wajib atau yang mubah. Berarti mafhumnya, anna ma lam yaqsud al-qurbah lam yujar. Orang yang beri nafkah tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, lam yujar, dia tidak mendapatkan sebuah pahala. Walakin tabarra'a dhimmatahu, telah gugur tanggung jawabnya, ya, minan nafkah al-wajibah. Ini secara mantuknya, lafadznya, ya. Oleh karena itu barakallahu fikum dikisahkan bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis yang ketiga. Digambarkan bagaimana pahala yang besar akan didapat oleh seorang suami. Ketika Nabi mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtahi biha wajhallah. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah. Ikhlas. Illa ujirta 'alaiha. Kecuali itu diberikan oleh Allah pahalanya. hatta ma taj'alu fi fiyyim ra'atik, sehingga apa yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Artinya kata Ibnu Hajar, sampai sesuatu yang disuapkan, ya, seorang suami menyuapkan makanan ke mulut siapa? Istri. Ini terjadi kapan biasanya? Seorang saling suap menyuap antara suami istri ini kapan dia terjadi? Biasanya ini karena sebab kondisi tertentu. Ya, kata Imam Nawawi, kondisi yang seperti ini kata Imam Nawawi, li'anna wada'al luqmah, karena meletakkan satu suapan fi fiyiz zaujah, di mulut sang istri, yaqa'u ghaliban fi halatil muda'abah. Ini biasanya terjadi di saat muda'abah. Seorang suami bersenang-senang dengan siapa? Istrinya, ya, saling suap menyuap, ya. Mungkin pas jadi pengantin baru, ya. Saling suap menyuap, ya. Ini sebagai gambaran, kalau kondisi saling menyuap seorang dengan istri itu, suami istri itu karena syahwat, itu saja dinilai pahala, mafhumnya. Apalagi, ya, apalagi kalau dia lakukan itu bukan sekedar itu. Maka oleh karena itu, mafhumnya dia akan terus mendapatkan pahala di saat dia berusaha memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, inilah diantara keutamaan memberikan nafkah atau sedekah kebaikan kepada istri. Naam, itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai keutamaan sedekah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan dalam hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dinarun anfaqtahu ala ahlik a'damuha ajra. Satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu itu adalah a'damuha ajra, merupakan pahala yang sangat besar. Ya, alladhi anfaqtahu ala ahlik, yakni dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Hadis Muslim dan juga Imam Ahmad. Dari beberapa hadis-hadis ini, ya, maka kita harus bersungguh-sungguh dan takut berbuat zalim, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi bersabda dalam hadisnya, kafa bil mari isman ayah bisa aman yamliku kutah. Cukup dikatakan seorang itu berdosa, nah, jika dia menahan diri untuk tidak memberikan makanan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini hadis Muslim, ya. Ini hadis Muslim. Jadi kalau seorang suami dalam kondisi dia mampu memberi nafkah, ya, kemudian dia melalaikan dan melupakan dan tidak menghiraukan keluarganya, ini sudah cukup sebagai sebuah dosa di sisi Allah. Apalagi kalau dia misalkan punya dua istri, ya. Apa mungkin ada laki-laki punya istri dua? Mungkin, Ustaz, ya. Mungkin, ya. Iya. Bahkan agama bolehkan, ya. Boleh, Ustaz, ya. Boleh, asal dia dengan jalan yang benar, ya. Apalagi biasanya yang terjadi adalah kalau dia punya dua istri, dia tidak adil pada salah satu dari keduanya. Maka diancam oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana lahu imra'atan, siapa yang memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, dia lebih cenderung kepada salah satu dari keduanya, ja'a yaumul qiyamah fasaqahu ma'il, dia datang nanti pada hari kiamat dalam kondisi lambungnya itu ma'il, miring, jalannya itu apa, tidak tegak, miring. Hadis Wahu, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Nasa'i. Kesusahan dia akan dapat di hari kiamat nanti ketika dia tidak bertanggung jawab sebagai seorang muslim, ya, yang dia merupakan penanggung jawab bagi keluarganya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, kemudahan bagi kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang muslim selaku pemimpin keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan kepada penyiar, tafadhal. Tayyib jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Baiklah saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita masuk ke acara atau ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Saya seorang istri bekerja di PT, sedang suami berada di rumah. Tapi niat saya pertama karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk membiayai anak sekolah. Apakah saya berdosa? Demikian, Ustaz. Sunnah shalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang istri bekerja di luar rumah, ya. Iya, Ustaz. Di PT, ya. Iya, Ustaz. Maka seorang istri kerja di luar rumah, hendaklah dia memahami bahwa keluarnya wanita dari rumah itu adalah sebuah perkara yang perlu dipertimbangkan dari sisi maslahat, kebaikan dan madarat. Karena idza kharajat al-mar'atu istasrafaha syaitan. Wanita keluar dari rumah itu akan dinampakkan bagus oleh syaitan, bisa mengundang fitnah bagi kaum lelaki. Maka ketika keluar dari rumah, hendaklah dia memperhatikan hal-hal yang perlu dan wajib dia tunaikan dari kewajiban-kewajibannya. Aman dari fitnah, tidak terjadi di sana hal-hal yang maksiat. Apalagi kerja di sebuah perusahaan tertentu. Ini juga diperhatikan apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi atau sesuatu yang halal atau yang haram. Ini juga perlu diapakan? Diperhatikan juga. Ya. Juga ketika kerja apakah di sana aman dari fitnah kaum lelaki. Ya. Kalau itu di sana banyak memunculkan hal-hal yang berbau maksiat atau menimbulkan kerusakan pada agama seorang wanita, maka hendaklah dia pertimbangkan untuk bekerja di luar rumahnya. Ya. Kalau dia mampu bekerja di dalam rumahnya sendiri, atau dia bekerja di sebuah tempat yang di situ pekerjaan yang halal dan di situ aman dari segala bentuk fitnah-fitnah, terjadinya ikhtilaf antara rijal dan nisa sehingga akan menimbulkan berbagai macam kerusakan-kerusakan, maka seorang wanita hendaklah mempertimbangkan keselamatan agamanya. Karena Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah mereka di dalam rumah-rumah mereka. Terus yang kedua tadi? Kemudian suaminya di rumahnya, Ustaz. Nah, suaminya di rumah. Ini suaminya di rumah, maksudnya di rumah tidak kerja apa nganggur apa kerja. Kalau dia di rumah maksudnya adalah anggur-angguran, tidak mau bekerja mencukupi keluarganya, maka barakallahu fikum, tidak dibenarkan kalau suami itu demikian. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kullu ra'in amma istar'ahu. Sesungguhnya Allah akan menanyakan setiap pemimpin dari orang yang telah diberikan kepadanya kepemimpinan. Sehingga ahafidhu dzalik am dhayya'a? Apakah dia menjaga atau menyanyiakan? Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Allah akan menanyakan seorang suami terhadap tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, kalau di sini terbalik, bapak rumah tangga dan ibu pemimpin rumah tangga tadi, ya. Nah, ini terbalik, maka ini akan tidak dibenarkan kalau seperti itu. Karena tadi sudah diterangkan, yang berkewajiban memberi nafkah atas anak dan keluarga itu adalah suaminya. Adapun istri ketika punya rezeki, dia membantu. Nah, sekedar apa ya? Membantu, ya. Iya, Ustaz. Sekedar membantu dari harta-harta yang dia usahakan dengan jalan yang tidak menyimpang dalam caranya dan bentuknya, maka itu menjadi kebaikan. Nah, infak. Infak kebaikan. Ya, tapi bukan sebagai kewajiban ya. Infak kebaikan bukan sebagai kewajiban. Kalau itu infak, ya Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah dari sesuatu yang kalian miliki, fahuwa yukhlifuhu. Maka Allah itu akan mengganti apa yang kita keluarkan untuk infak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, ya. Saya seorang laki-laki 33 tahun, tapi belum pernah merasa mencintai wanita dan belum pernah mimpi basah sehingga saya belum berkeluarga. Apakah dosa bagi saya? Pertanyaan ini dari 0897 sekian sekian sekian, Ustaz. Seorang pemuda umur 33 tahun ya. Iya, 33 tahun. Belum menikah itu. Belum menikah ya. Bujang tua ini. Seorang lelaki tulen, sejati, dia harus berusaha mencintai seorang wanita. Sebab ini sudah menjadi fitrahnya kaum lelaki. Suyina dinas hubus syahawat minan nisa. Allah telah jadikan di dalam jiwa seorang lelaki mencintai kepada kaum wanita. Jadi itu sudah diciptakan oleh Allah demikian. Jadi dia harus berusaha apa? Mencintai lawan jenisnya. Sebab nanti kalau dia tidak berusaha, setan bisa membisik-bisikan. Bisikan jahat seperti yang dibisikan oleh setan kepada kaumnya Nabi Lut yang menentang dakwah Nabi Lut, ya. Mereka tidak mau mencintai, menikah dengan kaum wanita. Ini kejahatan yang besar ya. Iya, adapun untuk berusaha bermimpi, yang namanya mimpi itu dah sih ya. Nggak bisa dibikin-bikin ini saatnya. Kalau bayang-bayang, itu malah jadi dosa ya. Iya, mungkin kalau dia sudah bisa merasa mencintai ini saatnya, nah, iya, baru bermimpi saatnya. Dia harus berusaha, berjuang menjadi lelaki sejati ya. Iya. Iya. Adapun. Ya, belum menikah ini saatnya. Maka saya nasihatkan ya, untuk menjadi lelaki yang paling baik. Ya. Dikisahkan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadanya. Hal tazawajta, ya Sa'id bin Jubair, apakah Anda sudah menikah? Ya. Mungkin ini panahnya juga untuk ditanyakan, kapan mau nikah ya? Kultu, kata Sa'id, la. Kata Ibnu Abbas, tazawwaj, menikahlah. Fa inna khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisaan. Maka sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Jadi justru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik itu yang mau menikah, ya. Yang mau menikah, bahkan dia menikah dan dia mampu lebih dari satu, itu sebuah apa? Kata Nabi, paling baik. Jadi itu yang paling baik kalau dia mampu. Jadi jangan sampai kita meniru-niru sebagian yang dilakukan oleh rohbaniyah. Rohbaniyah ini para ahli ibadah. Ya, di tempat-tempat ibadah mereka, sehingga mereka tidak mau menikah. Ya, maka disebutkan la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada sistem kerahiban dalam Islam. Karena para rahib-rahib dulu saking semangatnya ngibadah sampai tidak mau apa? Tidak mau menikah. Nah, ya. Menikah nanti khawatir mengganggu zikirnya, sholatnya gitu ya. Ya, maka saya nasihatkan kepada pemuda yang sudah berusia belum usia lanjut ya, usia 33 ya. Iya. Ini masih muda, ya, masih muda, maka dia harus berusaha, berusaha dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi kekuatan dan semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus dalam hal ini berusaha menjalankan salah satu sunnah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.